keseluruhan dimanapun berada di seluruh muka bumi ini. Dan saya menghimbau dan juga mengajak kepada siapa yang ingin ikut bergabung menayangkan ini secara live, datang saja ke Akal Islamic Center dan bisa live dari sini. Silakan komunikasi dengan admin supaya kita bisa tertib, dan silakan sebarkan ini seluas-luasnya. Sahabat-sahabat yang berbahagia, berbahagia sekali rasanya di pembukaan pada hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya syahr Ramadan. Selamat datang. Selamat datang wahai sang kekasih. Bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kasih sayang. Bulan berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana segala dosa-dosa akan dibakar. Orang-orang yang bertobat akan diampunkan semua kesalahannya. Apa yang lebih istimewa dari ini semua? Bulan yang saat ini di mana pintu-pintu surga sudah terbuka, dan itu dirasakan bagi orang yang hadir imannya. Bulan di mana seluruh pintu neraka ditutup, sehingga peluang-peluang bermaksiat yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka jahanam pun tertutup jalan. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya iman. Ya, tentu yang terkait dengan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, bukan ya ayyuhal muslimun. Wahai orang-orang muslim. Tentu kalau Allah menyebut kita mukmin, otomatis sudah muslim. Dan ketika di ayat lain disebutkan seorang muslim, tentu maksudnya juga mukmin. Tapi ketika dua-duanya disebutkan mukmin dan muslim di dalam Al-Qur'an, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, ini artinya sedang dipisahkan. Apa yang sedang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah membahas tentang iman terkait dengan Ramadan. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk melakukan ibadah siang. Otomatis juga di sini perintah qiyam. Siam di siang hari dan qiyam di malam hari. Memang ada tingkatan spiritualitas kita sebetulnya kalau ingin mencapai jenjang spiritual yang paling tinggi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita harus menjadi muslim dulu. Yang kedua, kita harus menjadi mukmin, dan yang ketiga, kita menjadi muttaqin insyaallah. Walau di sana ada terminologi tentang ihsan atau muhsinin, namun kita berbicara dalam konteks Ramadan. Begini. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui dari pinggiran kampung berkata, Muhammad, saya telah beriman. Ulam tu'minu. Allah wahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah SAW, katakan kepada si Badui ini, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah, kami telah berislam. Aslamna. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum lagi masuk ke kalbu-kalbu kalian semua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama Akal Islamic Center berjuang dalam satu tagline yang dalam satu hashtag maksud saya, upgrading iman. Ya, upgrading iman. Ini salah satu hashtag yang kami perjuangkan melihat fenomena kebangkitan umat Islam saat ini yang perlu naik tingkat, upgrade dari sekedar muslim menjadi seorang mukmin. Ini penting untuk kita camkan baik-baik. Ini juga salah satu tema penting dakwah Akal Islamic Center atau yang saya bawakan untuk Ramadan 2018 ini. Memang Indonesia adalah muslim terbesar seluruh dunia. Tetapi selama kita hanya bertengger pada status muslim, Selama itu pula kita akan lemah ilmu, lemah pemikiran, lemah politik, lemah hukum, lemah sosial, lemah ekonomi, bahkan lemah pangan dan lemah militer. Dan selama kita hanya berstatus muslim, berarti kita harus rela menghadapi jajahan-jajahan kafir. Dan selama kita berstatus muslim, selama itu pula kita tidak bisa meningkat kepada status kita, kekuatan kita. Kenapa?